Joseph. Pasirnya nyanyian jiwa tersenyum. Lupakan semua problema, raihlah pelangi. Tersenyum ramah mentari pagi, menyambutmu. Nikmati hari bersama kicauan burung dan indahnya liur melambai. Mentari pagi, menyambutmu. Nikmati hari bersama kicauan burung dan indahnya. Pasirnya nyanyian jiwa tersenyum ramah mentari pagi menyambutmu. Nikmati hari bersama kicauan burung dan indahnya liur melambai. Mentari pagi menyambutmu. Nikmati hari bersama kicauan burung dan indahnya. Lupakan semua problema, raihlah pelangi. Tersenyum ramah.